الذين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ikhwatal Islam a'azani Allah iyyakum, dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk selanjutnya kita akan simak bersama kajian bersama Al-Ustaz Abu Haidar Hafizahullah dari pembahasan kitab Tiga Landasan Utama Al-Utsul Tsalatsa langsung dari Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung. Kami ucapkan selamat mendengarkan falyatafadhal masyuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, baik ikhwan yang ada di Masjid Al-Furqan ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali sekalipun agak terlambat sedikit untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul As-Salasah. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah yang sudah kita terangkan pertama adalah doa, yang kedua adalah khauf atau rasa takut. Dua poin tadi sudah kita jelaskan beserta rincian dan dalil-dalil. Ketiga jenis ibadah yang juga hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah roja. Roja di sini bukan nama radio. Roja maknanya adalah harapan. Berharap termasuk jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu pun. Ini ayat menjadi dalil bahwa roja atau berharap hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena roja khudu wa zillu, yaitu perasaan hina atau rendah, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan pihak yang harapan kita ditujukan kepada pihak itu. Oleh karena itu hal ini tidak boleh ditujukan kepada Allah. Maka menunjukkan harapan selain kepada Allah berarti menunjukkan ibadah kepada selain Allah, dan itu berarti syirik, mungkin termasuk syirik kecil ataupun syirik besar, tergantung dari kadar harapan orang yang berharap tersebut kepada selain Allah itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan roja yang kita bahas ini adalah harapan setelah berikhtiar, berbuat atau beramal. Seperti kita melakukan soleh, selesai beribadah dan beramal soleh, kita berharap dengan ibadah dan amal soleh itu dosa kita diampuni, Allah memberi rahmat, memberi pahala, memberi balasan. Ini disebut dengan roja mahmud, roja atau harapan yang terpuji. Perintahkan dan tidak menjauhi apa yang Allah larang, itu bukanlah roja. Itu namanya taman yang mazmum, angan tercelak dan kosong. Seseorang berbuat maksiat, dia terus menerus dalam maksiatannya, tapi dia berharap dosanya akan diampuni oleh Allah tanpa taubat, tanpa berbuat kebaikan. Itu bukan roja, tapi itu adalah angan-angan yang kosong, yang tidak akan tercapai. Jadi roja yang dimaksud di sini adalah setelah melakukan ketaatan, lalu mengharapkan pahala atas ketaatan itu, mengharapkan diampuninya dosa atas ibadah yang kita lakukan tersebut, barulah ini yang disebut dengan roja yang mahmud. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam anna ar-raja'al mahmuda la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabaha aw taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatihi. Fa amma ar-raja bila amalin fa huwa ghururun wa tamannin mazmum. Ketahuilah bahwa roja yang terpuji tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, lalu setelah melakukan ketaatan itu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia tobat dari kemaksiatannya, setelah tobat dia berharap tobatnya diterima oleh Allah dan dosanya dihapus. Itu baru roja. Adapun berharap tanpa amal, maka itu adalah tertipu. Itu adalah angan-angan. Itu adalah sesuatu yang tercela. Oleh karena itulah, maka roja lahir setelah beramal. Beramal dengan ketaatan, mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal soleh. Setelah itu barulah dia berharap. Ada orang yang menyanggah, kenapa sih kita ibadah itu harus dengan mengharapkan pahala? Kenapa kita ibadah itu harus disertai dengan niat karena takut terhadap murka dan azab Allah? Kenapa kita tidak ibadah itu murni sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah tanpa berharap balasan, tanpa merasa takut kepada azab Allah bila tidak ibadah? Bukankah Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita? Nikmat lahir batin, rohani jasmani, yang saking banyaknya nikmat itu tidak bisa dihitung oleh kita. Wa in ta'untu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya, saking banyaknya. Karena itu, maka sepantasnya lah kita ibadah itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mengharapkan pahala apapun, tanpa harus merasa takut terhadap dosa, terhadap murka dan azab Allah bila kita tidak ibadah. Benarkah pernyataan itu? Kita jawab ada benarnya, tetapi lebih banyak keliru. Bahwa di dalam ibadah kita harus didasari oleh rasa syukur kepada Allah, iya. Bahwa ibadah-ibadah kita itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ibadah dengan sehebat-hebat, sampai saking lamanya beliau berdiri dalam salat, kakinya sampai belah-belah, sampai bengkak-bengkak. Orang Sunda bilang sampai rorombehen, jika diobras gitu tah. Aisyah menyatakan, kenapa engkau seperti ini ibadah? Padahal Allah telah menjamin dosamu yang lalu, dosamu yang sedang dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu dalam surat Al-Fat ayat yang ke-2. Tapi walaupun sudah dijamin diampuni, kok ibadahnya hebat banget? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, "Afala uhibbu an ashkura syukur?" Wahai Aisyah, tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar bahwa ibadah kita harus dilandasi dengan ungkapan rasa syukur atas seluruh nikmat. Tetapi kalau selain itu campuri dengan harapan, kita campuri juga dengan rasa takut. Kalau enggak ibadah, kita takut terkena azab Allah. Juga harapan, kalau ibadah kita berharap diampuni dosa, diberi rahmat, diberi pahala. Itu pun sesuatu yang mesti dan harus, dan menyertakan niat mengharapkan pahala dan takut siksa, termasuk hal yang terpuji menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah banyak mengungkapkan dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah berharap kepada Allah dengan harap. Dengan disebutkan dalam Al-Qur'an seperti yang diungkapkan dalam surah As-Sajdah, iman bahwa mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan khaufa wa tama, dengan rasa takut dan harap. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Takut kepada murka azab Allah. Takut bila ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah alias ditolak. Dan watoman, berharap. Berharap apa? Berharap pahala, berharap ampunan, berharap balasan. Dan itu Allah kepada orang yang ibadahnya dengan unsur khauf dan roja, takut dan harap. Bahkan Allah menyatakan fa'amman ma'khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa'inna jannata iyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga tempat kembali orang itu. Allah menjamin orang itu masuk surga karena dia menahan hawa nafsu dengan niat karena takut kepada Allah. Motivasi dia menahan hawa nafsu itu karena takut kepada Allah, maka segala bagian. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan motivasi karena takut terhadap azab Allah adalah ibadah yang makbul, yang dipuji oleh Allah, dijamin surga. Demikian juga ibadah yang dilakukan karena landasan rojak, karena adanya niat berharap, harapan terhadap pahala Allah, harapan terhadap maghfirah atau ampunan Allah, harapan terhadap rahmat Allah, maka itu semuanya sesuatu yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memujinya, berarti niat ibadah dengan niat ingin pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat, dan takut terhadap azab dan neraka-Nya, ini adalah ibadah yang tidak bertentangan dengan ikhlas. Sebab ada orang yang kebablasan, oh kalau umpamanya kita beribadah dengan mengharap pahala, mah tuh gak ikhlas dong. Sebab ikhlas itu ibadah kepada Allah hanya karena Allah, bukan karena pahalanya, bukan karena takut terhadap murkanya. Itu sih ibadahnya para pedagang. Sampai dikatakan begitu. Itulah memang konsep sufi. Dan konsep itu bertubrukan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menyatakan orang mukmin beribadah kepada khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan harap. Itu Al-Quran. Jadi mana yang harus kita percayai? Al-Quranul Karim. Lalu di mana letak tidak bertentangannya hal itu dengan makna ikhlas? Karena ikhlas itu menunjukkan ibadah untuk meraih ridha Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin memperoleh ridha dari Allah. Kenapa kita ngaji? Karena kita ingin memperoleh ridha dari Allah. Kalau kita niat ibadah dengan niat ingin memperoleh pahala, ingin memperoleh ampunan, ingin memperoleh rahmat, apakah Allah ridha dengan niat seperti itu? Ridha. Makanya Allah menyatakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Orang yang takut kepada Allah lalu menahan diri dari hawa nafsunya, surgalah bagiannya. Berarti Allah ridha itu. Orang yang ibadah karena takut. Oleh karena itulah, maka ibadah yang dilandasi dengan niat berharap pahala, berharap ampunan, berharap rahmat, atau dengan motivasi karena takut terhadap murka dan azab Allah, maka amalan itu tidak keluar dari zona ikhlas. Tidak berbenturan dan tidak bertentangan dengan makna ikhlas. Jadi roja termasuk jenis ibadah. Roja itu berharap. Berharap setelah beramal. Harus dibedakan antara berharap dengan berangan-angan. Kalau berangan-angan tanpa berbuat, dia berharap akan memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Tidak sholat, tidak saum, tidak ngaji, tapi berharap ke surga. Itu mah mimpi. Itu mah berangan-angan. Sama aja dengan kita tidak ikhtiar, kita perut lapar. Tidak ikhtiar untuk mencari makanan, untuk melangkah mengambil makanan, menyuapkan ke mulut, mengunyah, menelan. Diam aja lalu berharap suatu saat saya akan kenyang tiba-tiba. Itu mimpi. Itu angan-angan. Itu bukan roja. Itu bukan harapan, tapi angan-angan. Jadi roja adalah harapan setelah berbuat, telah melakukan amal soleh, telah melakukan perbuatan baik, telah melakukan amal ibadah, barulah berharap terhadap pahala Allah, terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan Allah. Inilah jenis ibadah yang ketiga, yaitu roja. Keempat, jenis ibadah yang keempat adalah tawakal. Dan tawakal hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Kalau kalian orang-orang mukmin. Dalam ayat ini ada dua poin penting yang harus digarisbawahi. Poin pertama, ayat ini memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah dengan mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu. Dalam ayat ini Allah mengedepankan menyebut objek sebelum subjek dan predikat. Objeknya adalah Allah, wa 'alallahi dan hanya dan kepada Allah. Objeknya didahulukan. Fatawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakal. Kalian bertawakal dalam bahasa Indonesia disebut subjek dan predikat. Tawakalnya predikat. Subjeknya kalian. Dalam bahasa Arab disebut fi'il dan fa'il. Nah, kalau objek didahulukan daripada fi'il dan fa'il. Kalau objek didahulukan daripada subjek dan predikat, itu memberi dua makna. Makna pertama mengandung makna tahsis atau hasr atau pembatasan atau penghususan. Wa 'alallahi khusus kepada Allah lah. Fatawakkalu kalian bertawakal. Tidak boleh kepada yang lain. Sebuah kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat menunjukkan hasr. Hasr itu memberi makna batasan. Dibatasi hanya kepada Allah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya-nya itu diambil dari struktur kalimat. Dari susunan kalimat. Objek didahulukan daripada subjek dan predikat. Mengandung makna penghususan. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Ini poin pertama. Poin kedua, di ujung ayat ini, in kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang beriman, menunjukkan keterkaitan yang kuat antara tawakal dengan iman. Iman tawakal. Kalau enggak tawakal berarti tidak iman. Oleh karena itulah maka tawakal termasuk bagian dari keimanan. Karena keimanan hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka tawakal pun tidak boleh selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna tawakal, maknanya adalah at-tawakkulu 'ala syai' al-i'timadu 'alaih. Tawakal kepada sesuatu, maknanya adalah bersandar kepada sesuatu itu, mempercayakan sepenuhnya kepada sesuatu tersebut. Sehingga bertawakal kepada Allah maknanya adalah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memberikan kecukupan dalam hal meraih manfaat dan menolak mudharat. Dan ini termasuk tanda sekaligus kesempurnaan iman. Makanya Allah menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Berdasarkan hal itu, maka in idza shadaqal 'abdu fi i'timadihi 'alallahi ta'ala kafahu Allahu ma ahamma. Apabila seorang hamba benar dalam hal tawakalnya kepada Allah, dia hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, Allah akan memberikan jaminan kepada orang. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang itu apa yang dia inginkan dengan bertawakalnya tersebut. Makanya dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjaminnya. Tapi kalau kita bertawakalnya kepada Allah kurang, nah maka kurang pula jaminan Allah kepada kita sejalan dengan kurangnya kadar ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka jangan terlalu takabur. Jangankan terlalu kalau takabur, sedikit aja jangan. Jangan takabur dengan kemampuan diri. Lalu dia hanya bersandar, mempercayakan dan yakin dengan kemampuan diri tanpa meminta pertolongan kepada Allah, tanpa menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti rugi lo. Nanti akan celaka sendiri. Waktu Desember yang lalu, ketika saya dapat undangan ke Amsterdam, karena sudah lama gak berpergian ke Eropa, mental yang dipersiapkan untuk perjalanan jauh seperti itu sudah agak menyusut lagi. Mulailah ada rasa tegang, sedikit tapi. Khawatir ada ini, khawatir ada itu. Makanya berdoanya kepada Allah kencang, tawakalnya kepada Allah kuat. Nah, biarlah ini saya mau dakwah ke sana. Dan ini melaksanakan perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengamalkan amalan terbaik menurut Al-Qur'an. Maka bertawakallah kepada Allah dengan tawakal yang penuh. Alhamdulillah di jalan enggak ada apa-apa. Enggak ada hambatan. Enggak ada pemeriksaan yang ekstra dan seterusnya dan seterusnya. Karena sudah bersandar penuh kepada Allah. Setiap ada waktu ingat kepada Allah selalu berdoa, ya Allah lancarkan, ya Allah mudahkan, ya Allah hindarkan dan jauhkan dari masalah. Begitu, begitu, begitu terus. Sampai pulang, alhamdulillah lancar. Ketika bulan April kemarin diundang lagi, sudah ada pengalaman kan? Mental juga sudah lebih kuat sih kan nih, kata orang Sunda. Baru saja 3 bulan yang lu pulang, sekarang pergi itu, pulanglah mudah. Dari segala segi siap. Seluruh dokumentasi perjalanan lengkap. Tiket pulang pergi ada. Asuransi juga full. Kemudian semuanya siap. Pengalaman kemarin sudah ada kebayang. Semuanya. Sudah siap, sudah tenang, berkurang. Iktimadnya kepada Allah. Sudah ada tenang. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata banyak hambatan. Mulai dari pengurusan visa. Pas visa yang biasanya 2 pekan selesai, pas pada saat selesai saya ke sana, ternyata mohon maaf Bapak belum selesai. Loh, kenapa Bu belum selesai? Saya 5 hari lagi berangkat. Ya coba minggu depan lagi datang. Loh, minggu depan mampir sudah hangus tiketnya. Saya sudah telepon, tapi tidak ada yang angkat, saya bilang. Ya pokoknya coba besok kesini lagi. Loh, kalau besok belum ada kepastian kesini lagi, saya jauh dari Bandung. Jadi gimana? Bapak punya apa? Punya selesai. Ini lihat tuh, puluhan yang ngantri. Silakan Bapak nanti menunggu lagi. Aduh, pulang. Sehari sebelum kepergian, datang lagi ke sana. Belum selesai juga. Sebab minggu depan datang lagi. Loh, sebenarnya dekat dengan 2 hari lagi. Gimana ini? Hangus ini. Ya salah Bapak sendiri. Siapa? Semua dokumentasi, semua persyaratan sudah saya. Ya ini kan banyak Pak. Ya yang lain kan sudah 2 minggu. Saya belum. Pokoknya dipersulit. Sampai akhirnya saya tunggu. Pokoknya saya gak akan pulang sebelum ada kepastian di mana letak kesalahan saya sehingga diperlambat. Ya baik Bapak kalau mau tunggu silakan tunggu. Sampai qadarullah yang saat itu datang sedikit sehingga sebelum waktunya tutup sudah habis semua, tinggal saya sendiri. Saya nuntut, ini semua orang sudah habis gimana? Oke Bapak tunggu ya. akhirnya nunggu. Setelah itu bapak bisa besok nggak datang atau pas bapak mau pergi ke sini dulu? Saya bilang nggak bisa, ribet. Nanti pas mau pergi ke sini dulu nggak selesai juga gimana? Akhirnya ditunggu-tunggu gini. Siapa yang berwenang mengeluarkan visa? Apa masalahnya? Siapa yang berwenang? Ada salah satu yang di sini. Saya mau bertemu. Saya ingin tahu masalahnya di mana. Oh ini pak bukan orang Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Gak apa-apa, bisa nyebut apa. Akhirnya ya, pertolongan Allah datang kemudian selesai. Sehari menjelang keberangkatan. Alhamdulillah pulang dengan perasaan lega. Kemudian berangkat. Pas berangkat, yang perlu saya ceritakan waktu beberapa hari yang lalu. Ternyata menemui banyak hambatan. Sampai 3 intensif. Barulah saya ingat, oh tahukah saya menunggu waktu itu. Kepada Allah berkurang hanya karena terlalu pede. Terlalu percaya diri. Dengan semua persiapan yang sudah amat sangat matang. Tetapi ternyata di sana masalah banyak bermunculan di perjalanan. Walhasil siapa orang yang bersandar kepada diri, berlepas diri, ditawakal kepada Allah, Allah akan biarkan orang itu bersandar kepada dirinya sendiri yang amat sangat super lemah. Dan ketika banyak masalah muncul, baru larinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Ketika visa masih belum beres, kita berkencang lagi berdoanya. Ya Allah lancarkan, ya Allah cepatkan, segerakan gitu ya. Setelah beres, agak lalai lagi. Pas berangkat ada masalah lagi, lalu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter manusia kayak gitu. Dan saya manusia. Ada yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada 4 macam jenis tawakal. Tawakal dengan cara bersandar, menyerahkan seluruh perkara dan persoalan kita kepada Allah. Setelah kita berupaya maksimal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tawakal kepada Allah seperti ini termasuk kesempurnaan iman, termasuk tanda dari keimanan sebagaimana dalilnya yang sudah disebutkan tadi. Dan inilah yang tawakal yang terbaik. Kedua, at-tawakkulus sirri, tawakal yang sama, yaitu kita menyandarkan diri kepada orang yang sudah mati dalam hal meraih manfaat atau menolak suatu mabarat. Umpamanya ada orang yang sudah mati. Orang itu orang tua kita. Ayah ibu kita, kakek nenek kita atau orang lain tapi dianggap soleh. Dianggap wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dianggap orang itu yang sudah mati tersebut bisa membantu dalam memberikan manfaat atau menolak madarat bagi kita. Lalu kita bersandar kepada orang yang sudah mati tersebut. Ini tawakal sirri namanya. Tawakal yang tersembunyi, yang samar. Jadi yang namanya sirri itu bukan istilah untuk nikah aja. Ada nikah sirri, ya. Syirik juga ada, tapi bukan syirik sirri, tapi syirik khafi. Tawakal ada tawakal sirri, tawakal yang samar. Nah, tawakal yang seperti ini termasuk syirik besar. Karena dia meyakini ada orang yang mati yang memiliki kemampuan tersembunyi yang bisa mempengaruhi orang-orang yang masih hidup. Mempengaruhi kejadian dan peristiwa yang ada di alam. baik orang yang sudah mati tersebut seorang nabi, seorang wali, seorang yang biasa, apalagi seorang yang durjana. Tawakal seperti ini haram, tidak boleh. Termasuk tawakal terhadap benda-benda yang dianggap bisa memberikan manfaat atau menolak madarat dari diri kita. Seperti tawakal kepada isim. Isim bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jimat. Seperti berupa batu aling, berupa sabuk, berupa keris, berupa benda apapun yang diselipkan di dompet, yang diselipkan di sabuk, yang dipakai di jari karena berupa cincin. Terus iktimat, tawakal, tenang. Selama ada cincin ini, gak akan ada orang yang berani ganggu. Gak akan ada orang yang bisa mencelakakan kita. Tawakal seperti ini termasuk syirik besar. Karena tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tawakal yang kedua, yang terlarang. Jenis tawakal ketiga adalah at-tawakkulu 'alal ghair fi ma yaqulu ghairu martabati wa inhitati martabatil mutawakkili anhu. Ketiga, tawakal kepada orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain itu memang bisa diandalkan memberikan bantuan atau memberi manfaat atau menolak madarat dari diri kita. Tapi dengan disertai perasaan bahwa kita sangat rendah, sedangkan martabat orang yang kita sandari, orang yang diri kita sandarkan kepada dia itu, dia berada di tempat yang jauh lebih mulia, lebih tinggi dari diri kita. Ini termasuk tawakal yang termasuk syirik kecil. Apalagi sampai berani melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita tawakuli tadi. Umpamanya seorang bawahan, dia bersandar bertawakal kepada atasnya. Dalam hal apa? Dalam hal karier dia. Kalau karier dia naik, terus dipromosikan jabatannya oleh atasan. Dia mengandalkan atasannya tersebut. Dan memang atasan bisa diandalkan dalam hal itu. Bisa menyebabkan dia dipromosikan terus-menerus, meningkat karirnya terus-menerus. Tapi di samping itu muncul sebuah perasaan lain, kita rendah di hadapan dia. Dia begitu tinggi. Makanya apapun yang dia perintahkan sampai harus menjilat sekalipun, dia lakukan. Ini kita termasuk syirik. Dan sekecil-kecil syirik tetap dosanya itu besar. Adapun kalau bertawakal kepada pihak lain, baik orang ataupun benda, yang secara realita pihak atau orang tersebut atau benda itu betul-betul bisa memberi manfaat kepada kita atau menolak madharat dari diri kita, lalu kita berbuat atas dasar perasaan seperti itu, maka ini masuk apa yang dibolehkan. Seperti contoh umpamanya. Contohnya umpamanya ketika kita berenang. Khusus di tempat ikhwan berenang. Sendiri. Punya kolam renang sendirilah. Nggak ada orang lain. Kita agak sedikit kurang bisa berenang. Tapi sekedar ngambang bisa. Tapi kalau maju, nah itu agak susah. Agar kita bisa mengaman, kita pakai ban. Dan kita bertawakal kepada ban itu agar tidak tenggelam. maka bertawakal kepada ban dalam hal itu tidak terlarang. Karena memang realitanya ban itu bisa menahan kita dari ketenggelaman tadi. Itu tidak apa-apa. Atau umpamanya kita memakai baju besi. Dan besi ini kita yakini bisa menahan pisau atau pedang. Dan ketika kita memakainya, kita merasa lebih aman daripada kita tidak memakainya. Dan ada i'timad atau perasaan bersandar kepada hal tersebut. Maka ini pun tidak apa-apa. Kecuali kalau umpamanya dibom, walaupun pakai baju besi hancur juga. Tapi kalau zaman dahulu kan belum ada bom. Pokoknya kalau bertawakal kepada pihak tertentu yang secara realita pihak tertentu, baik orang ataupun benda, memang bisa memberikan hal itu, maka tidak apa-apa. Seperti umpamanya kita berjalan ke tempat yang banyak premannya, tapi kita berjalan itu dengan membawa 5 orang bodyguard yang jago-jago. Kita bersandar, kalau ada orang preman yang berani ganggu, tenang, ada bodyguard itu. Maka itu tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Oleh karena itulah, maka bertawakal dengan tawakal yang tidak menyebabkan kita merasa rendah di hadapan pihak lain, dan tidak menyebabkan kita harus menjilat, maka itu tidak apa-apa. Karena memang ada asar, ada dampak yang gamblang dan nyata dari ketawakalan kita kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Itu yang ketiga. Keempat, tawakal kepada orang lain dalam melaksanakan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain tersebut, dan orang lain yang kita tugaskan untuk itu sebagai pengganti dari diri kita. Mengandalkan kepada orang itu untuk melakukan sebuah amalan yang memang kita inginkan, maka itu pun tidak apa-apa. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan berdasarkan Ijma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mewakilkan satu pekerjaan kepada sahabat lain dalam hal pelaksanaan hukuman, dalam hal pelaksanaan umpamanya penyembelihan hewan kurban. Dalam hal-hal tertentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengandalkan pelaksanaan perbuatan-perbuatan itu kepada orang lain. Ini pun termasuk tawakal dengan makna menyandarkan kepada orang lain, mengandalkan kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan selama tidak mengandung unsur-unsur pengkultusan kepada orang yang ditugaskan, maka itu dibolehkan. Inilah 4 jenis tawakal yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Itulah jenis ibadah yang keempat, yaitu tawakal. Kelima, keenam, dan seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan Jumat yang akan datang, karena sekarang waktunya sudah lewat dari yang semestinya, tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dipersilakan kepada pendengar Radio Roja, baik lewat SMS atau telepon. Silakan Asyif Awas. Baik, selanjutnya kita angkat untuk yang pertama saja dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa? Umu Rahma di Bekasi. Silakan Ibu Rahma. Ustaz, saya punya masalah. Saya mengikuti asuransi pendidikan anak, tapi yang syariah. Saya takut kurang tawakal kepada Allah, jadi saya ingin memberhentikan asuransi ini. Iya. Itu hukumnya bagaimana? Terus kalau misalkan saya menerima mudharabahnya, itu apa uangnya halal apa enggak? Gitu aja. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, silakan. Dan cukup jelas dari Ummu Rahmah di Bekasi. Ummu Rahmah ini mendaftarkan anaknya untuk mengikuti asuransi pendidikan. ada dua hal. Bagaimana asuransi menurut syariat? Yang kedua, apakah ini bertentangan dengan tawakal tadi ataukah tidak? Poin pertama, bahwa asuransi, walaupun sekarang ini diembel-embeli dengan syariah, maka tetap tidak bisa lepas dari beberapa unsur penyimpangan. Pertama dari segi niat aja. Jadi bedanya asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional, nanti si orang atau nasabah peserta asuransi itu apabila dapat musibah gitu ya, dapat penggantian uang yang amat sangat besar, yang sumber uangnya itu entah dari mana, tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas seperti itu disebut gharar. Nah, ini termasuk yang haram. Adapun kalau asuransi syariah, premi yang kita setorkan, umpamanya setorannya per bulan 100.000. Maka dari 100.000 ini, setorannya 90.000, yang 10.000 itu tabarruk, sumbangan. Sumbangan dari peserta asuransi. Nah, sumbangan ini nanti diperuntukkan untuk menunjang orang-orang yang terkena musibah. Jadi kalau kita ikut asuransi 10 tahun dengan nilai 100 juta umpamanya ya, baru setor 300 ribu kita kena musibah. Maka walaupun baru setornya 300 ribu, tapi kalau sudah kena musibah kita dapat 100 juta tetap kan gitu ya. Jadi dari mana sisa uang yang kita peroleh, padahal uang kita hanya 300 ribu, sisanya adalah dari tabarruk tadi, dari sumbangan para nasabah lain yang 10 ribu tadi. Itu perbedaan. Di mana hal terlarangnya hal ini banyak. Pertama, dari sisi motivasi atau niat. Niat orang yang ikut asuransi, walaupun ada unsur tabarru atau sumbangannya, tapi dia berharap, dia ngasih itu dengan nominal yang kecil, yaitu cuma 10.000, tapi dia memperharapkan kalau dia kelak suatu saat dapat musibah, dia dapat 100 juta, kan gitu. Memberi sedikit dengan harapan memperoleh balasan yang banyak. Dan ini sesuatu yang terlarang menurut Al-Quran. Dalam surah Al-Muddathir dinyatakan, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Janganlah kamu memberi karena ingin memperoleh balasan yang lebih banyak. Kedua, ada unsur gamblingnya atau judinya, maisirnya, dan yang lain-lain. Oleh karena itulah, maka ketika Syekh Salim bin Id al-Hilali ditanya, bagaimana kalau kita hidup di suatu negara yang mewajibkan asuransi? Kalau di Eropa, di sana semua wajib asuransi, tidak boleh tidak. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, termasuk mobil, termasuk rumah, kebakaran, semua wajib diasuransikan. Tidak bisa tidak. Makanya di sana itu nggak takut sakit. Sakit walaupun beratus-ratus juta, dia nggak perlu mikir harus bayar. Karena sudah ada yang nanggung asuransi. Di Indonesia belum sampai ke sana. Tapi di Indonesia ada hal yang wajib diasuransikan. Seperti kalau umpamanya kita beli kendaraan, motor atau mobil, tahun pertama wajib asuransi. Kalau enggak bisa beli kita. Nah, kalau suatu saat kita mengalami hidup di seperti itu, lalu kita mau tidak mau harus asuransi. Kalau tidak asuransi, kita tidak bisa membeli barang yang kita butuhkan itu. Maka ketika kita memperoleh musibah, umpamanya mobil kita diasuransikan dengan nilai asuransi umpamanya 10 juta. Padahal kita bayarnya dalam setahun itu cuma 1 juta. Suatu saat kita kecelakaan, mobil kita penyon, gitu ya. Terus kita memperoleh pergantian sampai 10 juta rupiah. Padahal yang kita setorkan cuma 1 juta. Kata Syekh Salim, ambil yang 1 juta, itu hak kita. Karena itulah sejumlah yang kita setorkan kepada pihak asuransi, adapun sisanya yang 9 juta, maka itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita dan tidak boleh kita gunakan. Sama aja dengan uang bunga, rentem, maka perlakukan uang itu sesuai dengan bagaimana cara kita memperlakukan bunga bank. Yaitu tidak boleh dimakan, tidak boleh umpat kita pergunakan untuk kepentingan pribadi, tapi kita gunakan, kita salurkan untuk kepentingan umum yang sifatnya dihinakan. Seperti mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek, membangun jembatan, membangun MTK umum, dan seterusnya. Itulah hal pertama dari asuransi. Kedua, bahwa menabung uang, menyimpan uang sebagai simpanan untuk masa depan kita atau anak kita, itu sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal tadi. Sama sekali tidak. Karena itu ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan, setelah ikhtiar barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab boleh jadi walaupun kita menabung, kalau kita tidak tawakal, uang tabungan kita bisa hilang begitu saja. Nabungnya di rumah, ada rampok datang. Nabungnya umpamanya di bank, banknya dilikuidasi. Dan seterusnya. Atau menyimpan uang di bank dengan jumlah yang banyak, ternyata nipu banknya itu, seperti yang baru-baru ini ada kejadian seperti itu. Itu kalau kita tidak tawakal, bisa saja itu kita akan habis atau hilang walaupun kita menabung. Walhasil menabung adalah ikhtiar yang tidak bertentangan dengan ketawakalan. Makanya Nabi SAW ketika beliau memerintahkan berkurban, kata beliau, tasaddaqu wa tadakharu. Kata beliau, kuru wa tasaddaqu wa tadakharu. Makanlah sebagian dari daging itu, sedekahkanlah sebagian dan simpan sebagian yang lainnya untuk perbekalanmu beberapa hari yang akan datang. Dibolehkan menyimpan makanan untuk beberapa hari yang akan datang. Oleh karena itu, menabung untuk keperluan-keperluan tertentu, untuk haji, untuk beli kendaraan agar mempermudah mobilitas kita dalam mencari ilmu, dalam mencari nafkah, dan untuk itu harus nabung, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal, tapi itu termasuk salah satu di antara ikhtiar kita yang harus kita lakukan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Fawaz, walaupun ya, pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah mepet. Sekarang ya, Sebentar lagi maghrib. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas keluangan waktu dan kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Usul Salasah pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila tadi kualitas audionya kurang bagus karena kualitas sinyal yang kami dapatkan juga tidak begitu baik. Insyaallah semoga di kedepannya bisa lebih lancar lagi. Dan kami ucapkan mohon maaf juga untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan yang begitu banyak kami terima. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa kami sampaikan pertanyaan Anda karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita bertemu kembali pada kajian ilmiah berikutnya. Kajian ilmiah untuk edisi malam hari ini, jangan lupa Anda simak kajian bimbingan bahasa Arab untuk jilid kedua bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizullah Ta'ala. Kemudian untuk esok pagi, insyaAllah kembali melanjutkan, kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Syarah Hadis, Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kembali disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullahullah. Dan masuk kepada pembahasan poin ke-37 mengenai Ahlus Sunnah mengimani adanya syafaat. Kemudian ikhwatal Islam, bagi kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Bogor dan sekitarnya, diinformasikan bahwa pada hari Ahad 14 Juni 2009 insyaallah diselenggarakan kembali kajian rutin di Masjid Imam Ahmad bin Hambal di KPPIPP 4 Barenang Siang Blok A, Tanah Baru Bogor, seperti biasa pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, 9.30 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Kajian ini bisa Anda semua ikuti dan hadiri dan terbuka untuk umum ikhwan dan untuk akhwat. Kemudian untuk selanjutnya diinformasikan pula bahwa insyaallah kami akan hadirkan dan insyaallah akan diselenggarakan kajian ilmiah yang akan secara langsung disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirullah langsung dari kota Madinah Nabawiyah pada hari Ahad malam Senin jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Kajian ini bisa Anda ikuti dan diselenggarakan pula pada hari Senin malam Selasa di waktu yang sama jam 9 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Kemudian untuk selanjutnya juga bagi Anda yang berada di daerah Jakarta Utara dan sekitarnya, pada kesempatan esok sore, kajian ilmiah untuk setiap Sabtu sore di Masjid Jakarta Islamic Center kembali juga diselenggarakan bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizullah yang insyaallah akan beliau sampaikan dari pembahasan tema kedudukan as-sunnah di dalam syariat Islam. Kita atau kajian ini juga bisa Anda ikuti dan terbuka untuk umum ikhwan dan untuk akhwat. Demikian ikhwatal Islam, informasi kajian ilmiah yang bisa kami sampaikan. Dan satu informasi tambahan bagi Anda yang berada di daerah Bekasi Selatan dan sekitarnya, insyaallah Ustaz Abu Haidar Hafizullah akan hadir pada esok pagi di Masjid Al-Ihsan, Jalan Pondok Jingga Mas 4, Pondok Timur Mas, Bekasi Selatan, dari pembahasan materi At-Tauhid dan diselenggarakan pagi hari jam 9 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Informasi bisa menghubungi di nomor telepon 021-369-56881. Demikian ikhwatal Islam informasi kajian yang kami sampaikan dan selanjutnya kami hadirkan